ضلالة كل ضلالة في النار. Ya, kita mulai ya. Udah ada. Coba diganti. Udah satu kopi deh, enggak? Atau ahli mah? Lalu masa sini aja ya. Kemudian. Jemaah mulai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menerjemahkan fatwa daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi wallahu taala, kita masuk kepada penjelasan yang kita ambil daripada majmu' kutubi warasaili fatwa fadilatul Syekh Al-Allamah bin Hadi Ibn Umair Al-Madkhali. Kami daripada kumpulan fatwa beliau di jilid ke-9 halaman ya, sebenarnya daripada halaman 469 dan seterusnya, berarti ke lembaran ya, coba dilihat halaman 469. Di sini judulnya subhanallah sifatul haddadiyah. Sifatul Haddadiyah. Itu betul kopi kan, Dan? Dari betul kopi atau di krim? Kopi rangkap. Yang lain dari yang cekak. Ya, ya, Sifatul Haddadiyah. Ta'lif daripada Al-Walid. Samahatul Walid, Fadilatul Syekh Al-Allamah, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Ra'is Qismi Sunnah Bila Islamiyah, di Madinah Nabawiyah, Sabiqan. Kemudian halaman 469. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Kata beliau, bisababi ma jara min al-fitnati baina syabab fil Yaban wa falat iyuluha wa tafarra'at su'abuha. Ya, wa tafarra'at su'abuha. فامتدت إلى بلاد أخرى وكثرت تطلعات الناس إلى بيان الحق وبيان المسيء من المخطئ. وكان من أسباب هذه الفتن أن طلاب العلم في اليمن رمى بعضهم بالمنهج الحدادي فاضطررت إلى بيان هذا المنهج لعل ذلك يوضح لكثير من طلاب الحق يميز بين المنهج أهل السنة ومنهجي والمنهج الحدادي. سبحان الله. Di sini beliau mengatakan, ya, disebabkan apa-apa yang terjadi daripada bentuk fitnah di antara para pemuda yang ada di negeri di Yaman, para pemuda di negeri Yaman. Wafalat ziyuluha, dan melebar sayap-sayap daripada tersebut, panjang. Jadi kata-kata ziyul, zail itu adalah ekor, melebar, memanjang buntutnya ke belakang. Watafarra syabang-syabang sudah daripada fitnah tersebut. Tantadab ila biladil ukhra, dan negara-negara yang lain, dan negara-negara yang lain. Semua itu baik. Ini kitab beliau karang menjelaskan kepada kita tentang manhaj al-haddad, bukan yang sekarang. Sekarang surah makmullah ada sabih dengan ini, ada kemiripan. Karena itu sambil topik ini sudah nampak oleh kalian kemiripannya mana. Ya, ini terjadi sudah lama. Ya, sekarang baru jalan 6 tahunan. Kalau ini di masa-masa Ustaz dulu ini. Tahun 90-an. Nah, tetapi wa kathurat tatallu'atin nas ila bayanil haqq. wa bayanil musib minal mukhaf. Dan banyaklah keinginan-keinginan daripada manusia atau penelaahan-penelaahan, penelitian-penelitian daripada manusia untuk mendapatkan penjelasan benaran dan penjelasan mana yang benar, mana yang salah. Dan di antara penyebab-penyebab fitnah ini, kata beliau adalah annatullah bil'an, bahwasanya para penuntut ilmu di negeri Yaman, sebagian mereka menuduh sebagian yang lain berada di atas manhaj Al-Haddadi yang dipelopori oleh Mahmud Al-Haddad. Sebab, maka terpaksa, kata beliau, saya menjelaskan manhaj ini, manhaj Al-Haddadiyah ini, semoga sebagai penjelas terhadap kebanyakan daripada para penuntut kebenaran. Kemudian la'alla dzalika jinba'id fil qada' ala hadhihi fitnah. Ma'a wa'adna bimuwasalati bayanil qadaya al-ukhra. Ya. Talbiyatan li hadhihi al-matalib al-mulihha ishaman fi annaha fi inha'il fitnah. Thumma la'alla dzalika. Kemudian kata beliau, semoga saja tulisan ini merupakan saham andil, ya, ila haddin ba'i fil qadha, andil kepada, ya, batasan yang sangat jauh untuk memutuskan, menyelesaikan api fitnah ini, ya, ma'awadina disertai dengan janji kami untuk meneruskan dan melangsungkan dan melanjutkan penjelasan tentang perkara-perkara yang lainnya sebagai bentuk penunaian daripada penuntutan-penuntutan atau tuntutan-tuntutan yang nihil kepada kami, bro, dan sebagai bentuk saham atau andil di dalam menghentikan fitnah yang terjadi tersebut. Dan kemudian beliau jelaskan kepada kita, Syaikhul Asy-Syaibi mengatakan manhajul haddadiyah. Manhajul haddadiyah. Ciri-cirinya yang pertama, nomor 3. Ciri-ciri manhaj al-haddadiyah yang pertama adalah dari sebab awalan bughdhuhum. Ya. Bughdhuhum li ulama al-manhaj as-salafi al-mu'asirin wa tahkirihim wa tajhilihim wa tadlilihim wa iftira'i 'alaihim wa nasiyama ahlul madinah. Ini ciri-ciri manhaj al-haddadiyah yang pertama adalah bentuk bughdhuhum, kebencian mereka. Itu benci. Kebencian mereka terhadap para ulama yang memiliki manhaj salafi, yang bermanhaj salafi, yang mu'asiri, yang hidup di hari ini dan zaman ini. Wa tahkirihim, dan pelecehan mereka. Wa tajhilihim, dan pembodohan mereka. Mereka berbodoh, kan? Mereka enggak bodoh. Ya. Wa tadlilihim, dan mereka menganggap sesat para ulama tersebut. Wa iftira' alaihim, dan kemudian mengadakan kedustaan atas nama-nama mereka itu. Wa rasiyana, apalagi beliau para ulama yang ada di kota Madinah. Kalau sekarang kita lihat sebab, pada zaman dulu ketika Al-Hadrat juga demikian, target mereka itu adalah ulama-ulama yang ada di kota Madinah terutama. Ya. Thumma tajawazu dzalika ila Ibnu Taimiyah, lihat dulu ya. Setelah ulama-ulama mu'asirin tadi yang sezaman di sekarang ini, ya, dan sebagai mereka masih hidup, alhamdulillah, ya. Ini mereka celah, mereka benci, mereka sesatkan, mereka adakan kedustaan atas nama mereka tersebut, dan kemudian merembes, melewati batasan. Setelah itu sampai mereka kepada Ibnu Taimiyah, itu dia, dan lepas Syekhul Islam juga tak oleh mereka. Ha? Kemudian Ibnu Qayyim, ya, kemudian Ibnu Abil Ain, Syarah Tahawiyah, Imam Ibnu Abil Ain, dan Syarah Kitab Tahawiyah. Yudan dinuna haulahum li'timan zilatihim waradi akwalihim. Itu dan mereka terus yang dibicarakan oleh mereka dengan tujuan adalah untuk menjatuhkan kedudukan mereka di kalangan umat dan menampakkan seluruh pendapat dan pandangan mereka. Kalau kalian lihat sebab di Wahyan ada pembahasan baru juga, itu bahwasanya wajib subuh sabah, sisi persamaan di antara Al-Haddadiyah dengan Hajuriyah. Sisi persamaan di antara Haddadiyah ini dan Hajuriyah. Hajuriyah ikut Yahya Al-Haduri, Mukallidinnya. Juga tidak lepas Imam Abdul Bahar, Imam ya Al-Barbahari, Sahabat Sunnah, kena oleh itu. Syekh Muhammad Abdul Wahab, kena oleh itu. Sebab kalau zaman ini kalian lihat ya, sombek, ya, Syekh Muhammad, Syekh Al-Bukhari, ya, Syekh Rubi, Imam, Imam dakwah Salafiyah pada hari ini, juga demikian. Tidak ada yang tidak kena, habis oleh ini. Dari mu'asirin sampai mu'ta'akhirin, mu'ta'akhirin, mu'asirin sampai mu'ta'adimin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang awal ini. Nomor yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian lihat sekarang ini, kalian baca fix mereka di internet. Isinya itu aja. Celah para ulama. Jadi maki para ulama. Melecehkan para ulama sebab. Tidak ada tidak. Tidak ada yang lepas lagi diri baca ini. Kena seluruhnya. Ya. Yang kedua kalian perhatikan manhaj mereka yang kedua sininya juga adalah qauluhum bi tabdi'i kulli man waqa'a fi bid'atin wa mahaja 'inda sabu akthar min sayyidi min sayyid kutub. Ini Haddadiyyin. Sebab perkataan mereka itu orang-orang Haddadiyyin dahulu, mereka membid'ahkan setiap orang yang terjumus dalam satu bid'ah. Jadi siapapun yang terjumus dalam satu bid'ah, dia mutadiyah. Ya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini mereka menganggap lebih berbahaya daripada Syekh Qutb. Ibn Hajar subhanahu, Imam Ibn Hajar, saya lihat Imam Ibn Hajar, ya, cukup kitab yang dikarang oleh beliau, pada karang beliau tertentu ratusan sebab Fathul Bari, Syarah Al-Bukhari 14 jilid kan ya, Syarah Al-Bukhari 14 jilid. Itu kalau dibaca oleh orang rahimahullah mungkin mati duluan itu saya kita pun aja. Itu dia besar. Itu saja rahimahullah sangat besar kitabnya, menunjukkan kepada kita keilmuan imam tersebut. Sangat berilmunya dia. Nah, sekarang orang itu dikatakan lebih bahaya di pengikut itu. Sekarang mereka dari kalangan pengikut Hajuriyin dan Hajuriyah subhanallah. Su'ubik itu bahaya bagi mereka. Penyujung lihat nanti Su'ubik juga bahaya bagi mereka. Mereka kan itu kata Masulullah. Ya. Itu yang kedua. Dan juga ada yang perhatikan kalau kita di sini, ya, dianggap setiap orang terjadi kepada satu bid'ah, saja. Syekh Al-Bani bantah dalam majlis. Maka saya sebelum bantah oleh dia. Laisa man waqa'a ala bid'atin fa huwa mubtadi'. Bukan seorang yang terjerumus kepada bid'ah dikatakan mubtadi' adalah sunda. Tidak ada hukum para ulama demikian. Nah, tersyirik. Setiap orang terjerumus pada kepada syirik, kata musyrik? Tidak, belum tentu. Setiap orang ada perbuatan kufur, kafir? Belum. Ada iqamatul hujjah sebab ada bayan, ada tablighul hujjah dan sebagainya. Ada syirik dengan para ulama demikian, tidak mudah juga. Sekarang mereka tidak. Langsung demikian. Yang ketiga seperti kali itu. Tabdi'a man la yubadda man waqa'a wa waqa'a fi al-atil wa adawati wa harbi harbihi. Lihat yang ketiga ini. Tabdi'a membid'ahkan. Lihat. Membid'ahkan orang yang tidak membid'ahkan seseorang ya, yang terjerumus ke dalam bid'ah. Begini bentuknya. Berarti kita jelas untuk bayarnya. Ya. Kita lihat. Si fulan jatuh kepada perbuatan suatu bid'ah. Di sisi orang hadadiyin. Itu mubtadi'. Tahu itu. Si fulan yang terjerumus pada bid'ah tadi. Kalau kita tidak membid'ahkan dia juga. Kita sendiri juga bisa dianggap sebagai mubtadi'. Lihat. Lihat. Hadiyun, hadiyun itu dalam sekarang. Kalau dia menghizbikan simpulan, hizbi, tidak hizbi itu dia. Kalau kita tidak menghizbikan simpulan itu, kita juga hizbi, ya dulu ya. Itu hukum seperti ini, hukum apa ini? Hukum ngawur sebab. Ya? Hukum ngawur namanya. Jadi, simpulan terjerumus kepada bid'ah. Hukum di kalangan orang hadadiyin itu mubtadi'. Dia. Nah kita yang tidak tahu, kalau dia tanya kepada kita, saya sebulan mubtadi' apa mubtadi'? Enggak, nanti mubtadi'. Jadi hukum dia, saya nak nipurnya, saya mubtadi', SB, saya mubtadi', SB. Bapak N, dia punya syariah sebab itu, nah dia. Nah kalau orang hadariyun, orang hadariyun sama rahmatullah, begitu. Ya, dikoper oleh imam mereka itu yang di Bengkulu itu, Tawud Bengkulu surah Mahmullah, yang mengatakan Abu Bubar. Ya, si Muhammad Syekhi mengatakan Abu Ghurab. Ghurab itu Ghurab kan? Ghurab itu gagah. Ya, kata penyakit kita. Ya, man ja'alal ghuraba dalilan lahu. Barang siapa yang menjadikan gagah itu sebagai dalilan lahu. Sebagai penuntun jalannya. Nah, barang siapa yang menjadikan gurab, gajah, burung gagak atau burung gagak, apa makannya bang? Bang cari. Barang siapa jadikan gurab dalilan lahu, sayadulluhu ila jafati. Jafati nas. Dia akan menunjukkan, akan menuntunkan orang itu kepada bangkai manusia. Umar, salam rahmatullah. Lidahnya lah, lidah lisan itu dikatakan lah, daging dan impatan. Para pengikutnya juga bisa. Ribah, ribah, maham sabar, makmullah. Dan itu tahu, para ulama menjalankan berlidah. Ya, luhurmul ulama masmullah. Daging-daging ulama itu racun untuk dibicarakan. Bukan mudah bicarakan itu sabar, makmullah. Nah, itu makanan benar ini. Ya. Kalau huruf itu kita jadikan sebagai dalilan, saya dulu lah, dia akan menunjukkan kita kepada jahatin nas. Ya, kepada bangkai manusia. Kepada bangkai ditunjukkan oleh ini. Masalah. Jadi, tidak bisa kita seorang makullah yang kita menghukum sebulan, ya, menurut dia hizbi, kemudian kita terpaksa juga hukumnya harus hizbi. Tidak bisa dikit, semua. Illa kecuali para ulama besar. Imam hukumnya itu pula adalah hizbi. Jadi sorbi di zaman surah Rahman ini, sekarangnya sudah bicara lulus Abdurrahman Bakhali atau ulama fulan, sebagainya, si Ali apa namanya, Abu Hasan Al-Misri atau Abu Qurawi atau Usama Al-Qusi dan sebagainya. Jelas ada penjelasan-penjelasan mereka. Baru kita ikuti. Syekh Abdurrahman Ra'in, hizbi menurut mereka. Kalau kita tidak menghizbinya, kita hizbi, ya. Nanti dia hukumnya dia. Kalau kita tidak menghizbikan dia, kita tidak hizbi. Ini dia nih, tiga ini berdiri. Ya. Kemudian, لا يبدع من وقع في بدعتي وعدواتي وحربي. Kalau dia tidak membid'ahkannya, tidak katakan bid'ah oleh dia, siap saja untuk dimusuhi oleh mereka dan diperangi oleh mereka. Benar, siap itu. Mereka akan memusuhi kita, mereka akan memerangi kita. Walayak indahum anhur. Tak cukup bagi mereka itu untuk dikatakan, ya, antakul indakulan ash'ariyah matalan atau ash'ari. Mablabudda antakul mubtadi'ah. Tak cukup bagi mereka itu kalau kita mengatakan kalau misalnya Syekh Al-Bani Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, belum menjelaskan betul di sisi mereka ada Asy'ariyah, ada tidak Asy'ariyah. Imam Nawawi juga demikian. Tapi insyaAllah ta'ala Allah yaghfiru dzunubahu, Allah subhanahu wa ta'ala yamhu khataya, Allah semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan hasanat yang sangat banyak. Kita doakan demikian. Sudah cukup deh. Dan cukup ketika mereka mengatakan si fulan itu ada asharinya, ada sufinya, enggak. Harus apa? Mubtadi'. Mubtadi'. Peribah bagi sebagian itu, sebagian itu. Sebagian itu. Sebagian itu. Masalah. Dari salah satu. Ya. Harus dia katakan mubtadi' juga. Bagaimana? Ya. Balamudda an taqulu mubtadi'. Harus dia katakan mubtadi'. Wa illa fal harbu wal hujran wa tabdi'. Kalau tidak, siap saja untuk menerima peperangan dan siap untuk menerima hujran, boikot, dan siap untuk menerima dikatakan mubtadi'. Kalau kita tidak mengatakan sebulan hizbi, siap saja kita untuk dikatakan diperangi. Siap kita akan diboikot, siap kita akan dikatakan hizbi. Sebab kami lihat di institusi mereka. Kalau saya sudah hizbi kalau yang bahasa. Hizbi sudah. Dolak mal hizbi. Hatta Abu Mas'ud seberapa pun Allah dajjal khawarij dan khariji. Wallahu surah makmullah. Wa antum syuhada. Inal an. Ana mu'taqidun annahu khariji. Saya beraktifat dan yakin sampai hari ini detik ini belum goyang itikaf saya bahwasanya Abu Mas'ud adalah khawarij. Dan lambungan itu tahu lambungan mas. Apa yang berada di Lamongan sini? Lamongan itu tahu. Lamongan sarang teroris di Indonesia ini. Selain di Persulu. Lamongan sarang. Imam Atlantik yang sudah mati, dari mana dia? Nah, jawab. Dari mana dia? Nah, jawab. Lamongan sebab masih keluar dari Dajjal tersebut. Ada masuk sebarah makmullah, kapan dia ditesiah untuk jadi salafi, kapan? Kapan dia jadi salafi itu kapan? Siapa mentaskiahnya? Tanya tidak? Abu Mas'ud subhanallah kakaknya Abu Uqbah Tafiri, Abu Mas'ud Tafiri, Abdul Haq Tafiri. Pak Roko, mazhab di kita di tahun 90-an ketika memerangi Suruin untuk diri di Jogja, di Jawa, subhanallah. Untuk lihat ketika muhadharanya dulu mengatakan pedang tergurus buat Jafar Bartoli. Itu si Din itu kan berpedang. Syekh Isi Muhammad bin Hadi subhanallah ketika kita terdengar kepada dia meminta fatwa berbuah kepada laskar dia dulu. Itu keren kan? Lambang FKWJ kita apa dulu? Pedang kan? Jawab sebab. Apa kata Syekh kepada saya pada masa itu masuk Islam saksinya? Ada ya umum din hadas syiar khawarij. Lama-lama pedang subhanallah syiar khawarij. Kita kayak tapi tobat juga kita tinggalkan. Namun ini rajul. Abu Mas'ud subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Melalang buana dengan kutubiyin, sururiyin, takbiriyin subhanallah. Ya khawarij tulen. Kemudian sudah itu dia katakan dia berangkat yang sebelumnya foto adalah haram, haram, foto haram, foto haram. Mengurus ya kartu nikah ada foto enggak boleh, enggak perlu kita kartu nikah ada foto. Berangkat juga ke Yaman dia rupanya. Enggak tahu siapa paspor tapi foto enggak. Sebab berangkat ke Yaman 2 bulan pulang dari Yaman di sini pulang subhanallah sudah jadi salafi tulen dia 2 bulan di Yaman. 2 bulan cuma di Yaman. Di Damas. Pulang jadi salafi murni. Kapan pembersihan pemikiran kamu? Kapan? Kalau sebab ujung rambutnya belum putus, khawarij tulen itu. Antum kalau dengar bahasanya bahasa preman. Lebih berhak dikatakan dia ustaz preman. Ustaz preman ya, kalau bang lihat. Ustaz preman tulen itu. Bahasa apa ustaz preman kan ya? Ia sama dia perang itu. Ngakuan saja dari ngakuan mantan murid saya yang sudah sekarang di bukan batu, diusir oleh mereka. Diusir. Dan itu 3 jam bicara di mimbar, antum lihat. Satam wasat dalam ngakuan itu. Dan lakuan menghina para ulama, dan dihina dan berbahaya sendiri. Itu bicaranya, Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita tuh, telinga kita tuh tidak enak mendengar. Karena bahasanya bahasa preman. Apa maksud itu? Jadi kita lihat modelnya, kalau sudah berangkat ke Damat, sudah dapat legalitas pembersihan dosa. Jadi salafi tulen sudah. Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat. Apa ini orang modelnya subhanahu wa ta'ala? Pulang dari yang diadakan daurah di Magetan, langsung yang dibabat saya Jafar Mokolik Salukman. Tiga nih habis sobat oleh dia. Hari itu juga saya telepon ke Musim. Pening Musim saya buat waktu itu. Bergetan biasa dengan dia. Labak saya telepon dia. Dia telepon Medan. Sobat lihat. Jadi seolah Damat itu adalah tempat pencucian dosa. Ya sobat, dia berangkat ke Damat. 2 bulan yang sebelumnya ente tahunan, bukan setahun, tahunan pemikiran khawarij mendarah daging pada diri ente, kemudian pergi ke Damat 2 bulan bersih. Mana ente jadi mana salafi? Wallahi subhanahu wallah ana enggak yakin. Oleh karena itu saya bilang pada kalian, saya akan pihak ini beraktikat Abu Mas'ud adalah khawarij tulen. Kakaknya mati alamannya jadi khawarij Abu Ubah itu. Saya dengan kakaknya ketemu, enggak ketemu saya 2 kali ke Allah. Saya bukan muda dalam dakwah ini, sahabat. Saya bukan muda dalam dakwah. Saya sudah kiprah dakwah ini tahun 90-an. Pemuda. Tahu, betul saya dengan Bukbah. Ketemu lah saya dengan dia. Dengan Bapak Zakon itu ketemu. Sahabat. Jadi, itu lihat. Mudah menghidupkan orang. Mudah membidaakan orang. Itu model mereka. Jadi, saya di sisi mereka adalah hizbi. Kalau kalian tidak menghidupkan saya, kalian hizbi. Warahmatullahi alhamdulillah. Sampai hari ini, alhamdulillah belum ada satu kata daripada syuyukh saya yang paling kibar sorobi seterusnya mengatakan saya hizbi. Belum ada sebab. Alhamdulillah kalau kalian bertanya saya cepat wildan. Kemarin terakhir kita umroh sekali radari di maktabnya, ya di kantornya. Isu abah luah di jamiah itu, ya. Saya sudah hampir lama tak ketemu orang beliau. Kemarin ketemu, kata beliau ada pada saya telepon sebagian orang Indonesia tentang antum, ya bang Munzir, mau masukkan racun, mau melekehkan saya dan meremehkan nama saya di sisi beliau. Kata beliau lah, saya tahu abang Munzir sebelum kalian tahu abang Munzir. Saya tahunya bukan sekarang. Dari dulu, di tahun 90 dia sudah sini. Murid saya dan orang yang sering ke rumah saya, jalan saya, belajar dengan saya tahu siapa dia. Jadi kalian jangan bicara dengan dia. Tidak saya terima. Tanya soal ilang. Kalau tidak saya tanya soal ilang. Saya tidak mau soal ilang, tanya dia. Alhamdulillah belum ada. Belum ada para masyarakat yang menitukan saya. Tapi gue masuk. Allah SWT siapa sayangnya. Ya di daurah saya murid sanakullah. Kalau saya sebab ketemu dengan sanakullah dan meninggal zahir, dia akan sanak dengan dia. Kapan dia? Tinggal dibikin itu, enggak ada. Sebab itu kita lihat orang-orang hadadi ini, subhanallah, hajuri ini, la hawla wa quwwata illa billah. Bisa ini manhajnya. Manhaj hadadi ini pakai oleh mereka. Kedirikan persis dan sama. Tinggal dipertikan ya, sebab celah ulama. Sebagai ya, itu yang ketiga. Coba pindah kita ke ini atau ini. Yang sini aja. Lihat dulu, nanti besok kita sambung. Insyaallah dulu kita lanjut. Kita matikan sekarang kita. Tandai. Maghrib berapa? Hah? 6 lah, 10 lama lagi kan. Sekarang kita masuk sebab yang baik. Kita buka halaman 2-nya. Ya, halaman pertama buat halaman pertama apa? Seperti yang baik. Ini kalau 5 menit lagi ya sudah. Nanti malam aja. Kalau kalian mau di rumah Mas Kuncur ini malam udah buka ini. Mana ya? Dan dalam maghrib ada acara. Bisa. Sampai bisa. Ya apa? Ini aja. Habis maghrib tajud. Habis saya kepada dia. Habis sudah bu. Ya, tolong. Ini tolong dipegang ya. Ini nanti usah terjemahkan. Kalian buat di sini terjemahnya. Saya kalian buat di belakang tulis. Terjemahkan pelan-pelan nanti kalian dengarkan. Ya, di sini aja itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Hah? Besok sampai sore. Sampai di maghrib. Kita lancar di maghrib aja. Assalamualaikum, Bang Sa. Kita lanjut habis maghrib, Bang Sa. Habis maghrib, setengah jam lebih lagi lah, lebih setengah jam. Kita makan masjid awamnya ya, kita sabar lah. Ya. Habis maghrib, ya. Habis maghrib kita bacakan fatwa Muhammad nih. Fatwa Muhammad yang baru ya. Ya, assalamualaikum.